fitan, berbagai macam fitnah. Rasul mengatakan akan terjadi fitnah, yang berarti ketika itu fitnah ini belum terjadi. Beliau memberitahu tentang perkara ghaib akan terjadinya fitan, berbagai macam fitnah. Al-qa'id min fiha, seorang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri di masa fitnah itu lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan di masa fitnah itu lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Maksudnya menuju kepada fitnah tersebut. Barang siapa yang mendekat kepada fitnah itu, maka fitnah akan mendekatinya. Maka barang siapa yang mendapati tempat berlindung dari fitnah atau ma'azan, juga semakna tempat penjagaan diri, perlindungan diri dari fitnah, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Maknanya, ikhwani fillah, jadi Rasulullah SAW memberitahu bahkan akan terjadi berbagai macam fitan, fitnah yang sebelumnya belum terjadi. Dan subhanallah, ternyata apa yang beliau isyaratkan ini terbukti benar, dan sekaligus membuktikan kebenaran beliau sebagai utusan Allah Ta'ala ketika memberitahu perkara gaib, dan ternyata di kemudian hari betul-betul terjadi sebagaimana yang telah beliau sebutkan itu. Apa buktinya? Di antara fitan atau fitnah yang terjadi bahkan masih di masa sahabat, terjadinya perang Jamal, dua pasukan muslimin qadarullah Allah takdirkan bertemu dalam pertempuran. Pasukan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah. Kemudian setelah itu terjadi lagi qadarullah masya fa'al, Allah takdirkan sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki, pasukan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan pasukan Mu'adh bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya. Terlepas dari apa sebab terjadinya fitnah tersebut, yang jelas Rasulullah memberitahu bahwa akan terjadi fitnah, ancaman pertumpahan darah, bahkan terjadi pertumpahan darah, dan ternyata yang diberitahukan Rasulullah ini betul-betul terjadi. Bainal muslimin. Baina ahli sunnah. Jadi yang perlu kita ingatkan, pembahasan kita ini fitnah, ancaman pertumpahan darah, bahkan terjadinya peperangan, telah terjadi peperangan bainal muslimin, sesama ahli sunnah. Bukan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Bukan antara ahli sunnah dengan orang-orang yang murtad atau pemberontak, tapi perselisihan bainal muslimin, yang dikenal dua belah pihak itu sebagai orang-orang yang mengikuti al-haq dan bukan tipe orang-orang yang membela kebatilan, tidak sama sekali. Artinya, ketika terjadi fitnah yang seperti itu, fitnah bainal muslimin, maka di sana ada petunjuk khusus. Secara ringkas, sebelum kita bahas, diperintahkan kita untuk kita menahan diri. Tidak masuk ke dalam fitnah. Bahkan tadi disebutkan, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang lari-lari kecil yang menuju kepada fitnah itu. Karena memang hukum asal ikhwanillah, sesama muslimin itu harus menjaga darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Al-muslim wal muslim haramun damuhu wa malu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, haram menumpahkan darahnya, haram merampas hartanya, haram merusak kehormatannya. Al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin terhindarkan dari kejelekan lisan dia dan tangan dia. Ini hukum asal. Tidak boleh sesama muslimin membunuh. Tidak boleh sesama muslimin mengambil hartanya dengan tanpa alasan yang benar. Tidak boleh sesama muslimin merusak kehormatannya, menyakitinya dengan lisan dia, enggak boleh. Dengan ucapan yang kotor dari dia, enggak boleh. Pendek kata, antara muslim yang satu dengan yang lain tidak boleh menyakiti sekecil apapun, sedikit apapun. Baik dengan lisan kita, baik apalagi dengan tangan kita. Apalagi kadang-kadang lisan sampai diungkapkan lebih tajam dibandingkan pedang. Harus dijaga. Nah, bahkan kita diancam oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang kebanyakan penduduk neraka itu disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga lisannya dan kemaluannya. Banyak orang yang masuk neraka. Rata-rata orang yang masuk neraka itu disebabkan karena tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Nah, makanya kita berhati-hati dalam perkara ini. Efanillah, adapun kalau terkait peperangan antara ahlu sunnah terhadap orang-orang yang memang diperbolehkan secara syar'i untuk diperangi, maka tentu tidak masuk dalam bab ini. Yakni, misalnya kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah memerangi kaum khawarij ahlu bid'ah. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi kaum khawarij. Tidak masuk dalam bab ini. Atau misalnya kaum muslimin alusunnah memerangi kaum murtadin. Sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, tidak mau membayar zakat, tidak masuk dalam bab ini. Atau juga yang disyaratkan dalam Al-Quran, ketika ada dua kelompok muslimin bertikai, kemudian sudah didamaikan, tapi satunya melampaui batas, kata Allah, faqatil lati tabghi, maka perangilah pihak yang melampaui batas itu. Tidak masuk dalam bab ini. Tapi yang dimasukkan dalam bab ini adalah lolong bisawab, na'am, ya, pertikaian yang terjadi di antara muslimin karena fitan, karena kesamaran dalam memahami satu perkara, karena ijtihad yang berbeda di antara tokoh-tokoh kaum muslimin, karena kaum muslimin tergiring, terpicu oleh ulahnya orang-orang munafik, maka yang seperti inilah yang kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, menahan lisannya, menahan pedangnya, jangan masuk ke dalam fitan tadi itu. Kan hakikatnya ini adalah saudara. Tidak layak, tidak boleh diperangi mereka ini. Enggak ada alasan yang jelas untuk memerangi. Antum tahu ikhwan fillah, dikisahkan bahwasanya ketika terjadi peperangan, perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah, itu dikisahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha nyampe di satu tempat, kemudian dengan membawa pasukannya, kemudian tiba-tiba dia ini dilonglong oleh anjing. Menangis dia, teringat bahwa pernah Rasulullah memperingatkan nanti ada di antara istri beliau, kurang lebih begitu saya agak lupa, membawa pasukan besar kemudian sampai di satu tempat dan kemudian itu dilonglong oleh anjing. Ternyata yang mengalami Aisyah radhiyallahu anha, menangis dia, menyesal dia di sini. Ternyata yang diisahkan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi sudah kadung membawa pasukan besar, Allah musta'an, sudah susah, menyesal ketika itu. Kenapa saya membawa pasukan besar? Ini suasana fitnah, Allah musta'an. Juga yang kedua, dikisahkan peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya dua pasukan ini hakikatnya tidak menginginkan perang hakikatnya. Antum tahu? Jadi dikisahkan bahwa pasukan Ali bin Abi Thalib itu nyampe di satu tempat, di situ tempat air, kemudian pasukan Ali ini memanfaatkan air tempat air tersebut itu untuk sebagai bekal mereka, dan kemudian mereka paham, oh kalau pasukan Muawiyah ini juga kehausan, subhanallah, itu malah mundur ini, mempersilahkan pasukan Muawiyah untuk menuju ke tempat air tadi. Sampai pikirannya seperti itu, supaya. Karena saudara, tahu mereka ini saudara. Jadi bukan musuh, bukan kesempatan, oh mereka kehausan, sudah kita tutup air ini, kita kuasai, tidak sama sekali. Itu pun suasana ketika itu semua saling berhadapan begitu aja. Nah, di saat itulah Allah musta'an muncul ulah dari orang munafik. Tiba-tiba dikisahkan di malam hari muncul panah api dari pasukan Nabi Thalib yang diarahkan ke atas, ke arah pasukan Muawiyah. Ditangkap lain, berarti mereka memulai perang. Akhirnya terjadilah pertempuran. Allah musta'an. Kayak begitu. Orang munafik sesungguhnya. Nah. Wala quwata illa billah. Itu fitnah. Allah musta'an. Ya. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang mampu di saat terjadinya fitnah itu untuk tidak maju ke fitnah, hendak dia lakukan. Karena orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang duduk, lebih baik dibandingkan orang yang berdiri di masa fitnah itu. Orang yang berdiri lebih baik dibanding orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil, sa'i, menuju ke arah fitnah itu. Dan barang siapa yang memang mendekat ke tempat fitnah, maka fitnah akan mendekatinya. Masuk dia ke dalam fitnah itu. Sehingga petunjuk Rasul SAW, barang siapa mendapati perlindungan untuk dia bisa berlindung dari fitnah itu, silahkan lakukan. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa mendapatkan perlindungan berupa untanya, silahkan dia ini berlindung dengan untanya, nempel dengan untanya. Berlindung dengan tanahnya, silahkan berlindung, nempel dengan tanahnya. Sampai seperti itu. Betul-betul menahan diri, mencari perlindungan, tidak masuk terjumus ke dalam fitnah tersebut. Ketika terjadi peperangan di antara para sahabat, yang itu sumbernya dari ijtihad, yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Nah, di antara para sahabat itu ada yang sengaja mereka tidak masuk ke dalam fitnah. Mereka meninggalkan kota, menuju ke pedusunan. Kemudian dia patahkan pedangnya. Ada yang seperti itu. Karena mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Nah, maka hendaknya berhati-hati ketika terjadi masa fitan ini. Nah, kemudian lebih jelas kita baca yang berikutnya. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja min hasil Madinah. Aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu ketika beliau keluar ini menuju ke pinggir kota Madinah. Faqal, Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wa Abu Dzar, ara'aita inan nasa qatalu hatta yaghriqa hijaratan zaid minad dima, kaifa tasna? Wa Abu Dzar, bagaimana pendapat kamu? Sesungguhnya manusia berperang hingga satu tempat namanya Hijaratu Zaid. Tempat ini tertenggelam dengan darah. Bagaimana pendapat kamu kalau manusia berperang sampai ada satu tempat namanya Hijaratu Zaid itu sampai tenggelam dengan darah? Kaifa tasna? Apa yang kamu lakukan? Qultu, aku katakan, kata Abu Dzar, Allahu wa rasul a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka beliau bersabda, tadkhul bait. Hendaknya kamu masuk ke dalam rumah kamu. Ketika terjadi peperangan bainal muslimin, hendaknya kamu masuk ke dalam rumah kamu. Jangan keluar menuju ke fitnah itu, peperangan itu. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fa'in ana dakhala alayya. Wahai Rasulullah, seandainya, maknanya, fitnah itu masuk ke saya, bagaimana? Di antara, misalnya, orang yang terlibat dalam fitnah itu masuk ke rumah saya, menuju ke saya, bagaimana? Qal, kata beliau, ta'ti man anta minhu. Engkau datangi man anta minhu. Dohir lafad ini maknanya engkau sikapi dia itu. Dari mana posisi kamu dalam menghadapi dia itu? Kamu datangi, dari mana engkau menghadapi dia? Ya ini kamu hadapi. Maknanya bagaimana? Kita lihat, kultu, wahminu silah. Apakah kemudian aku mengangkat pedang untuk menghadapi dia? Qal, kata Allah, iran syarokta. Kalau kamu mengangkat pedang menghadapi dia, berarti kamu terlibat berserikat dalam fitnah itu. Kultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Kalau begitu apa yang aku lakukan bagi utusan Allah? Qal, maka Rasul mengatakan, in khifta ayab haraka su'al husayfi fa'alki ta'ifa min ridaika ala wajika yabu bi ismika wa ismihi. Kalau kamu khawatir kilauan pedang itu akan mengalahkan kamu, maka lemparkan sebagian dari ridak kamu ke arah wajah kamu. Kamu lemparkan, kamu tempelkan sepotong bagian dari baju luar kamu itu ke arah wajah kamu. Ya bu bi ismika wa ismihi. Ini yang saya maknanya belum tahu persis. Kalau secara terjemah, ya ini akan kembali dengan dosa kamu dan dosa dia. Mungkin wallah maksudnya itu ya ini masing-masing akan menanggung dosanya masing-masing. Ya kamu akan mengikut dosa kamu dan dia pun juga akan menanggung dosa dia. Tapi kamu kan tidak melakukan perlawanan. Karena dalam riwayat yang lainnya, ya ini disuruh tetap menahan diri. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan disuruh mengucapkan al-qatil finnar wal-maktul fil jannah. Si pembunuh akan masuk neraka dan yang terbunuh akan masuk surga. Nah, ya ini diperintahkan untuk menahan diri. Dan subhanallah, ikhwan fillah, ini pernah dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Dalam kapasitas beliau ini sebagai seorang khalifah secara dohir, punya kemampuan untuk menggerakkan kaum muslimin, pasukan muslimin melawan orang-orang yang mau membunuh beliau. Tapi subhanallah, karena di masa itu masa fitan, masa fitnah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan? Dikisahkan mereka ini mau masuk ke rumah beliau. Semula enggak bisa, akhirnya betul-betul bisa masuk. Setelah itu, kemudian ketika itu dalam keadaan sahabat Utsman ini membaca Al-Quran. Lalu ketika itu ada sahabat yang lainnya, wahai amirul mukminin, perintahkan kami untuk kami perangi mereka. Apa kata beliau? Jangan. Jangan. Nah, akhirnya yang terjadi, ahlul fitan itu dengan alasan yang ada pada mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Dalam keadaan beliau membaca Al-Quran, darah tercecer sampai ke mushaf Al-Quran. Beliau menahan diri. Tidak melakukan perlawanan. Tidak menggerakkan kaum muslimin untuk melawan. Karena masalah fitan. Dan ternyata Masya Allah, dengan tindakan beliau seperti itu, yang jadi korban cuma beliau sendiri sebagai seorang yang syahid. Tidak melebar pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini hikmahnya luar biasa. Nah, hikmahnya luar biasa. Masya Allah, ikhwani fillah. Ini pula yang semisal ini pula yang dilakukan oleh sahabat Al-Hasan cucu Rasulullah. Ketika telah sekian lama terjadi pertikaian antara kaum muslimin, tidak henti-hentinya pertikaian terjadi di satu pihak. Ali bin Abi Thalib kemudian digantikan oleh Al-Hasan sebagai khalifah di Madinah. Di pihak yang lainnya, di Syam, di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus suasana tidak bisa tenang sebagaimana terdahulu. Akhirnya, Masya Allah, Al-Hasan demi dalam rangka menghindari fitan pertumpahan darah baitul muslimin, beliau merelakan menyerahkan tampuk kekuasaan dia sebagai khalifah diserahkan kepada Mu'adz bin Sufyan. Pada beliau seorang khalifah yang sah mendapatkan kedudukan khalifah dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam rangka menyatukan kaum muslimin, menghindari fitan, pertumpahan darah, diserahkan itu. Kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan terjadi persatuan. Dikatakan Amul Wahdah. Tahun persatuan kaum muslimin. Dan memang masalah sudah diisyaratkan. Rasulullah menyebutkan nanti di antara anak keturunanku ada yang akan mendamaikan dua kelompok yang besar yang bertikai di antara kaum muslim. Ternyata terbukti pada sahabat Al-Hasan. Dengan menyerahkan kekuasaan dia sebagai khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka menyatulah kaum muslimin ketika itu. Nah, ini penting. Pelajaran yang berharga dalam kisah-kisah ini adalah apa? Kaum muslimin itu berusaha untuk menjauh dari fitan, pertumpahan darah. Kaum muslimin itu harus meninggalkan perkara-perkara yang akan menyebabkan munculnya fitnah bainal kaum muslimin. Ketika terjadi fitnah harus berusaha untuk menghentikan. Bukan masuk untuk melakukan kobaran fitnah. Nah, makanya ini perkara yang penting sekali dan berharga sekali untuk kita semuanya, ikhwan fillah. Jadi jangan sampai diantara sesama ahlu sunnah, sesama kaum muslimin, kemudian saling bermusuhan, saling mengacungkan pedang diantara mereka. Nah, yang perlu kita ketahui juga, fitan yang terjadi yang tadi kita contohkan tadi itu fitan muncul dari ijtihad yang satunya benar, satunya yang lainnya salah. Ini terkait dengan petikan antara Ali dengan Muawiyah, disimpulkan oleh para ulama Ali bin Abi Thalib benar ijtihadnya, insya Allah mendapatkan 2 pahala, sedangkan Muawiyah salah dalam berijtihad mendapatkan 1 pahala, karena di sana memang ada dalil bahwa Rasulullah menyebutkan nanti salah seorang sahabat, sehingga saya namanya Ammar, dia ini akan dibunuh oleh kelompok Baghiyah, kelompok yang melampaui batas. Dan ternyata Ammar ini berada terbunuh ketika itu dalam peperangan Siffin ini, yang ketika itu berada pada pasukan Ali bin Abi Thalib. Sehingga disimpulkan dari situ, Ammar dibunuh oleh pasukan yang melampaui batas, maka disimpulkan oleh para ulama, Ali berijtihad dengan ijtihad yang benar, sedangkan Muawiyah berijtihad dengan ijtihad yang salah. Tapi dua-duanya mendapatkan pahala. Nah, maksud saya, berbeda dengan fitan saling membunuh yang juga memang diperintahkan untuk dihindari, tapi dua-duanya itu dikatakan oleh Rasulullah SAW al-qatil wal maqtul finnar. Itu berbeda. Si pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Kenapa ini? Apa yang membedakannya? Kalau yang kedua ini, pembunuhan yang dilakukan itu karena urusan pribadi, bukan urusan kebenaran. Karena gengsi, karena kesukuan, karena ketersinggungan, karena rebutan harta, rebutan dunia, hingga saling bunuh-membunuh. Maka yang seperti ini, al-qatil wal-maqtul finnar. Si pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Beda dengan fitan yang tadi di awal kita sebutkan. Karena fitan yang terjadi di antara para sahabat tadi itu fitnah karena adanya kesamaran, ketidakjelasan dalam memahami perkara fitnah yang sedang terjadi. Satu contoh, apa dalam kasus antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi Muawiyah, kisahnya itu, beliau sebagai gubernur awalnya di Syam, beliau yang semestinya harus bayat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, semuanya sudah berbayat, tinggal Muawiyah yang ada di Syam. Kenapa beliau tidak berbayat? Beliau punya alasan. Dia ini sebagai wali, salah satu dari walinya ahli waris sahabat Utsman, punya hak untuk menuntut balas. Ada dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang terbunuh, maka yang keluarga yang masih hidup memiliki hak untuk menuntut balas. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah. Kenapa beliau tidak segera berbaiat? Karena ingin menuntut balas, mencari supaya Ali mencari pembunuh sahabat Utsman. Ini alasannya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib beliau memiliki alasan yang lain. Karena situasi negeri ketika itu sedang kacau, maka beliau lebih mengedepankan untuk menenangkan situasi negeri itu. Ini alasan benar. Ada perintah untuk menenteramkan situasi yang sedang kacau. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa beliau tidak segera mencari siapa pembunuh sahabat Utsman? Yang tadi telah kita sampaikan, ketika sahabat Utsman dibunuh pun itu karena dalam suasana fitnah juga. Itu sekian banyak orang, bukan satu orang yang membunuh sahabat Utsman. Nah, karena terjadinya ijtihad yang berbeda inilah kemudian sahabat Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat Muawiyah punya alasan. Ali bin Abi Thalib punya alasan. Sekalipun akhirnya tadi telah kita sampaikan ijtihad yang benar pada pihak Ali. Sedangkan Muawiyah ijtihad salah, insya Allah mendapatkan satu pahala. Yang dua-duanya adalah kaum yang utama, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Yang dua kelompok ini kaum yang dikenal pembela sunnah, pembela agama ini. Muawiyah, orang yang dipercaya menuliskan wahyu. Ali bin Abi Thalib, orang yang dipastikan masuk ke dalam surga. Orang yang utama semuanya. Berbeda dengan tadi yang kita sampaikan, dua orang atau dua kelompok orang yang berebut gengsi, berebut dunia, asobiah. Maka yang kalau sampai terjadi peperangan, al-qatil wal-maktul finnar, baik yang si pembunuh ataupun yang si terbunuh masuk neraka. Si pembunuh maklum masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka, karena yang terbunuh juga berkeinginan ingin membunuh yang si pembunuh. Nah, ini dua hal yang berbeda. Tapi baik yang pertama ataupun yang kedua, semuanya dikatakan sebagai fitan. Dilarang kaum muslimin untuk masuk ke dalamnya. Dilarang pihak-pihak yang tidak terlibat di dalamnya untuk masuk ke dalamnya. Bahkan diperintahkan, faman wajata minha malja'an aw ma'adan falyu'id bihi. Barang siapa yang mendapati tempat perlindungan, bisa menghindar dari fitnah, silakan berlindung dengan tempat itu. Menjauh, menghindar. Ini yang diperintahkan di dalam agama ini. Dan penting untuk kita ingatkan, berarti tidak boleh seorang itu memicu terjadinya fitnah. Ketika terjadi fitnah, hanya fitnah saja disuruh menghindar. Jadi haram orang itu memicu untuk terjadinya fitnah di antara kaum muslimin. Apakah dalam bentuk ghibah, apakah dalam bentuk adu domba, atau yang sejenis itu. Semua perkara yang mengarah kepada terjadinya fitan, maka harus dihindari. Bahkan kewajiban seorang muslim, ketika dia ini punya kemampuan yang dia miliki, harus berusaha memadamkan api fitan. Harus dia memadamkan. Jangan dia membiarkan menyala api fitnah itu. Mungkin itu ikhwan fillah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Afan minkum. Naam. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.